Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Di dalam bab al-istighatsah yang baru datang buka bab istighatsah. Di dalam bab al-istighatsah disebutkan ucapan Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam fi risalah as-saniyah. Wajad semua sudah kalian dapati. Faida kana ala ahdi Rasulullah SAW miman intasaba ilal Islam. Kalau dulu saja di zaman Nabi di kalangan orang-orang yang mengaku Islam, man maraqa minhu, ada yang keluar daripadanya, keluar dari Islam. Ma'ibadatihi al-'azimah, padahal bersama ibadahnya yang sangat besar. Siapa kira-kira yang dimaksud? Khawarij. Allah, Rasulullah SAW katakan apa? Yakhrujuna minad-din kama yakhruju sahmu minar-ramiyah. Falyu'lam anna al-muntasib ila al-Islam was-sunnah fi hadhihi al-azman qad yamruqu aydan min al-Islam. Maka ketahuilah bahwa orang-orang yang mengaku Islam sekarang ini tentunya lebih banyak lagi yang keluar dari Islam dan sunnah di zaman-zaman sekarang. Qad yamruq, bisa jadi mereka keluar pula dari Islam. Bi asbabin, karena sebab-sebab. Di antaranya, minha, di antaranya al-ghulu, berlebih-lebihan dalam mengkultuskan seseorang. Al-ghulu fi ba'dil masyayikh, berlebih-lebihan dalam mengkultuskan beberapa syekh-syekh. Balil ghulu fi Ali bin Abi Talib, bahkan ghulu kepada Ali bin Abi Talib seperti kaum Syiah Rafidah. Balil ghulu fil Masih alaihi salam, bahkan al-ghulu kepada Isa al-Masih alaihi salam. Itu sudah dibaca pada pertemuan kemarin. Baik, kita masuk pada kalimat berikutnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Fakullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذا أو نحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلْ. Kata Syekh Rahimahullah, maka setiap orang yang melampaui batas terhadap seorang Nabi atau seorang hamba yang saleh, kemudian berlebih-lebihan kepadanya, ghulu kepadanya, وَجَعَلَ فِيهِ نَوْعًا مِنَ الْإِلَهِيَّةِ, kemudian menjadikan baginya sejenis ketuhanan. Apa contohnya sejenis ketuhanan? Seperti kalau diperlakukan seperti Tuhan, yaitu berdoa kepadanya. Syekhnya sudah wafat, sudah dikubur, sudah meninggal. Tetapi orang tadi karena hulunya, karena berlebih-lebihannya kepada orang saleh, maka berdoa seperti berdoa kepada Allah. Yang seharusnya kita berdoa mengangkat tangan, mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, memanggil Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tetapi orang-orang hulu ini justru memanggil syekhnya. Ya Sayyidi Fulan, unsurni. Wahai Syekh Fulan, tolonglah aku. Wahai Syekh Fulan, wahai Sayyidi Fulan, bantulah aku, tolonglah aku. Au agisni, au irzukni. Ya Sayyidi Fulan, ya Syekh Fulan, bantulah aku, berikan rezeki kepadaku, selamatkanlah aku. Ini doa yang harusnya diarahkan kepada Allah, tetapi diarahkan kepada seorang yang telah wafat. Didatangi kuburannya, dipanggil-panggil namanya, disebut gelar-gelarnya. Ya Habib, ya Sayyid, ya Maulana, Aghithna. Atau kalimat wa ana ala hasbuk, aku di bawah ketentuanmu. Atau ucapan yang seperti itu. Maka ini semua kesyirikan dan kesesatan. Berarti menuhankan syekhnya, menuhankan gurunya, menuhankan habibnya, menuhankan tokohnya dengan memanggil-manggil dan meratap, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Kullu bani Adam idza mat inqata'a 'amaluhu. Aw idza mat ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau meninggal seorang anak Adam, maka terputus urusannya, terputus amalannya, enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi berkait dengan yang di dunia. Enggak bisa. Illa min salah, kecuali tiga saja. Sadaqatun jariyah, sedekahnya dia yang terus dipakai, maka mengalir pahalanya. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu itu dipakai dan diajarkan, maka orang yang mengajarkannya walaupun sudah wafat akan mendapatkan pahalanya. Yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu. Perhatikan, waladun saleh yad'u lahu, bukan yad'uhu, tetapi yad'u lahu. Apa bedanya yad'uhu dengan yad'u lahu? Kalau yad'uhu berdoa kepadanya, tapi kalau yad'u lahu mendoakan untuknya. Waladun saleh yad'u lahu, mendoakan untuknya. Orang yang meninggal ini, barakallahu fikum, harusnya didoakan, bukan kita berdoa kepada dia. Walaupun itu masyayikh, walaupun itu masyayikh, walaupun itu masyayikh, walaupun itu habaib, walaupun itu awliya, wali-wali, siapapun, walaupun itu Nabi. Iya kan? Nabi butuh doa enggak? Sesungguhnya tidak butuh dari kalian, tetapi kita membutuhkan pahala dari Allah dengan mendoakan Nabi dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalimat itu yad'u lahu atau yad'uhu? Kalimat tadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yad'u hu atau yad'u lahu? Kenapa ragu-ragu? Yad'u lahu, mendoakan Rasulullah SAW dengan salawat, mendoakan beliau dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ya Allah berikan salawat, berikan barakah, berikan salam, berikan, mendoakan Nabi Rasulullah SAW. Jangan berdoa kepada Nabi, ya Nabi Allah aghithna aghithna, ya Rasulullah unsurna unsurna, ya Rasulullah adkhilna al-jannah, minta surga kepada Allah, minta jannah kepada Allah, meminta keselamatan dari Allah, jangan kepada nabi, jangan punya kepada masyayikh, jangan kepada habaib, jangan kepada aulia. Adapun orang-orang yang telah wafat, orang-orang saleh, para masyayikh, para ulama, ahlul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan, kita doakan rahimahumullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu fa'afihi wa'fu anhu. Kalau menyebutkan Syekh Maulana Fulan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Syekh Al-Allamah Imam Fulan rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Menyebutkan tokoh-tokoh para ulama, tokoh-tokoh masyayikh, tokoh-tokoh ahlul ilmi, tokoh-tokoh para ulama, tokoh-tokoh orang yang dicintai Allah, para habaib, kita doakan rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah Taala memuliakan mereka dalam jannah, semoga Allah Taala memasukkan mereka fasiha jannatihi, di surga yang sangat luas. Kita mendoakan mereka, jangan berdoa kepada mereka. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala innama arsala ar-rusul wa anzala al-kutub liyu'bad wahdahu la syarika lah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab adalah agar Allah diibadahi sendirinya, wahdahu la syarika lah, tidak sekutu baginya. Tidak boleh ada yang diibadahi bersama Allah siapapun. Wala yud'a ma'ahu ilahun akhar. Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab agar manusia jangan berdoa kecuali kepada Allah. Jadi tugas para rasul, tugas para nabi adalah mengajak manusia agar beribadahnya hanya kepada Allah dan berdoanya hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Yuslih lakum. Walladzina yad'una ma'allahi alihatan ukhra. Adapun orang-orang yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, misal al-Masih, seperti berdoa kepada al-Masih ibni Maryam, atau berdoa kepada malaikat-malaikat, atau berdoa kepada berhala-berhala, lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqul khalaiq, mereka juga tidak meyakini bahwa benda-benda itu atau makhluk-makhluk tersebut menciptakan makhluk-makhluk. Tidak. Aw tunzilul matar, tidak pula meyakini bahwa benda-benda itu menurunkan hujan. Aw tumbitul nabat, atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa innama kanu ya'budunahum, tetapi mereka menyembahnya. Aw ya'buduna quburahum, atau menyembah kuburannya. Aw ya'buduna suwarahum, atau beribadah pada gambar-gambarnya, foto-fotonya. Itu dengan berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka melainkan hanya mendekatkan diri-diri kami kepada Allah sebagai perantara. Khonibidina azakumullah, perhatikan orang yang menyembah Al-Masih. Siapa orang yang menyembah Al-Masih Ibnu Maryam? Nasrani. Ada yang menyembah Uzair sebagai jelmaan Tuhan atau anak Tuhan. Siapa? Nah, Yahudi. Ada yang menyembah malaikat. Nah, siapa? Musyrikin jahiliyah. dengan mengatakan bahwa malaikat itu banatullah, anak-anak perempuan Allah. Ada yang menyembah aulia, wali-wali. Siapa? Kaum sufi atau salah satu atau sebagian dari tarekat-tarekat sufiyah. Sebagian dari tarekat-tarekat sufiyah. Ada yang sampai sholatnya menghadap foto. Dan kemudian di dalam sholatnya harus memakai tawassul. Jadi tidak mengatakan ya Allah, tapi menyatakan ya Syekh Fulan, sampaikan pada Allah. Fotonya di depannya begini. Letakkan fotonya di hadapan orang sholat. Kemudian dia sholat menghadap foto tersebut. Kemudian ketika berdoa, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, sampaikan kepada Allah. Ya Syekh Fulan, ya Sayyidi, sampaikan kepada Allah. Ada lagi yang menyembah Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Hah? Na'am, Rafidah. Rafidah Syiah menyembah Ali bin Abi Thalib, menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Apa alasannya? Alasannya karena Ali bin Abi Thalib adalah dekat dengan Allah, maka kalau kita meminta-minta pada Allah, minta pada Ali bin Abi Thalib agar Ali nyampaikan pada Allah. Sama alasannya dengan Yahudi, Nasrani ataupun musyrikin ataupun sufia, semua sama. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tanyakan kepada mereka Rafidhah, mengapa engkau memanggilnya ya Ali, ya Ali, ya Ali, dipanggil-panggil oleh mereka. Ya Ali, tolong kami. Ya Ali, bantu kami. Ya Ali, cuma pakai bahasa mereka. Demikian pula ba'dut tariqat sufiyah, ba'dut turuq sufiyah, juga mereka berkata ya waliyallah, ya waliyallah, ya habibullah, ila akhirnya. Demikian pula mereka kaum musyrikin memanggil ya Jibril, ya Mikail, ya fulan, ya fulan. Alasan mereka barakallahu fikum semuanya, hampir semuanya atau semuanya, enggak ada yang berkata bahwa makhluk-makhluk ini menakdirkan. Tidak ada yang berkata dari mereka, makhluk-makhluk inilah yang menciptakan. Bahwa Uzair yang menciptakan langit dan bumi, Al-Masih atau malaikat atau wali-wali atau Ali yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang berkata seperti itu. Semua berkata, kami yakin yang menciptakan alam semesta Allah SWT. Tapi dalam berdoa kepada Allah, kita perlu perantara. Maka jangan kita langsung memanggil Allah, tetapi hendaklah kita memanggilnya mereka agar menyampaikan kepada Allah. Apa namanya ini? Wasail atau wasilah. Apa kata mereka? Jawaban mereka sudah Allah kekalkan dalam Quran, yaitu kalimat ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka. Kami enggak nyembah Al-Masih, enggak nyembah Uzair, enggak nyembah malaikat, enggak nyembah wali-wali, enggak nyembah Ali, enggak. Hanya saja kami menyerunya sebagai taqarruban illa li yuqarribuna. Yuqarribuna, untuk mendekatkan diri ilallah. Illa liyuqarribuna, dekatkan diri kami kepada Allah. Jadi wahai Uzair, sampaikanlah kepada Allah. Wahai Al-Masih, sampaikanlah kepada Allah. Wahai malaikat, sampaikanlah kepada Allah. Wahai wali-wali. Ternyata itu pun Allah katakan sebagai kesyirikan. Tidak boleh. Mengapa? Karena Allah tidak butuh perantara. Dan Allah katakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku langsung, akan aku kabulkan. Tidak dicontohkan dalam hadis tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak dicontohkan oleh para sahabat muhajirin, tidak pula dicontohkan oleh Ansar, tidak dicontohkan oleh Abu Bakar wa Umar, wala Utsman wala Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka berdoanya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Kata Allah dalam surat Yunus, bahwa mereka itu selalu berkata, mereka-mereka ini adalah pembela-pembela kami nanti di sisi Allah. Ini alasan kedua. Alasan pertama, menyembah benda-benda tadi, menyembah makhluk-makhluk tadi sebagai perantara. Alasan kedua, menyembah makhluk-makhluk tadi dengan alasan pembela-pembela. Wahai Al-Masih, belalah aku nanti di sisi Tuhan Allah. Belalah kami di sisi Tuhan Bapa di surga. Jadi berharap ketika ketemu Tuhan Bapa dibela oleh anaknya, Al-Masih, Yesus, kata mereka. Demikian pula Yahudi, sebagian mereka menyembah Uzair dengan alasan yang sama. Kami enggak menyembah Uzair. Kami hanya ingin mendapatkan pembelaan dari anak Tuhan. Pembelaan dari Uzair sebagai anak Allah, katanya. Demikian pula musyrikin yang memanggil malaikat-malaikat sebagai banatullah. Mereka berkata, malaikat-malaikat ini yang akan bela kita nanti di sisi Allah. Wahai Jibril, wahai Mikail, wahai Israfil, belalah aku nanti di sisi Allah. Meminta pembelaan yang bernama syafaat. Demikian pula yang menyembah nabi-nabi. Sama. Ya Nabi Allah, belalah aku nanti yaumul qiyamah. Itu kan doa. Ya Rasulullah, berikan aku syafaat. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang menentukan izin untuk memberi syafaat? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menentukan fulan boleh memintakan syafaat dan fulan tidak boleh? Siapa? Allah juga. Maka siapa pemiliknya? Allah. Kenapa mintanya kepada Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah seluruh syafa'at. Nabi Muhammad SAW enggak akan memberikan syafa'at kalau Allah tidak izinkan. Nabi Muhammad SAW enggak akan memberikan syafa'at kepada kita kalau kita tidak diridhoi oleh Allah. Demikian pula malaikat. Apa kata Allah tentang malaikat? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Apa terjemahannya? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang la tughni syafa'atuhum syai'a, yang syafaatnya tidak bermanfaat kecuali illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali untuk siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah, yang memberi syafaatnya harus dengan izin Allah. Bagi siapa? Liman yasha'u wa yarda, untuk siapa yang dikehendaki dan untuk siapa yang diridhai. Maka yang memberinya harus dengan izin Allah, yang diberi syafaat harus dengan kehendak Allah dan dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, milik Allah semua syafaat itu. Kalau begitu, mintalah kepada Allah, ya Allah, aku meminta syafaat nabimu, aku meminta syafaat para syafi'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu doanya. Upayanya bagaimana? Upayanya, jadilah engkau diridhoi oleh Allah, jadilah engkau dicintai oleh Allah. Kalau engkau diridhoi oleh Allah, maka niscaya Allah akan izinkan orang-orang tadi memberikan syafaat kepadamu, para anbiya, para aulia, para malaikat, dan orang-orang saleh semuanya akan membela engkau dengan syafaat mereka, karena Allah ridha kepadamu. Karena Allah katakan dalam ayat tadi bahwa tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi siapa yang diizinkan dan bagi siapa yang diridhai. Bagi siapa yang diizinkan dan untuk siapa yang diridhai. Faba'athallahu subhanahu wa ta'ala rasulahu. Oleh karena itulah Allah mengutus rasul-rasulnya. Allah turunkan kitab-kitabnya. Tanha ayyuda ahadun min dunih, untuk melarang mereka jangan ada yang dimintai dengan doa kecuali Allah. Agar melarang mereka dari kesyirikan, jangan berdoa pada siapapun, berdoalah kepada Allah. La du'a ibadah wa la du'a istighatsah wa la du'a isti'anah. Tidak doa ibadah, tidak pula doa isti'anah, tidak pula doa masalah. Doa bermakna menyeru, beribadah. Doa bermakna meminta, meminta pertolongan dan meminta pembelaan. Semua tidak boleh. Maka alasan tadi dua-duanya ditolak. Alasan tadi dua-duanya ditolak. Alasan apa? Alasan yang tadi musyrikin beralasan. Pertama, mana'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka kecuali sebagai perantara kepada Allah. Jangan, kata Allah. Yang kedua alasannya, haula'i syufa'una 'indallah. Ini semua pembela-pembela kami nanti di sisi Allah. Jangan. Jangan meminta syafaat dari mereka. Allah yang memiliki syafaat. Jangan kau berbuat kesyirikan. Jangan berdoa kepada selain Allah. Berdoa minta disampaikan. Atau berdoa minta pembelaan. Atau berdoa minta apa lagi? Jangan. Waqala aydan, berkata juga, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yatawakkalu alaihim wa yad'uhum wa yas'aluhum kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara Allah dengan dia perantara-perantara, bergantung kepada mereka, berdoa kepada mereka, meminta, meratap, beristighosah kepada mereka, maka kafara, maka dia jatuh kafir. Ijma'an, secara ijma' sepakat para ulama. Perhatikan, ijma' para ulama. Yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara, yang mereka berdoa pada perantara itu, berdoa, bergantung, bertawakal, meminta pembelaan dari perantara-perantara tadi, maka dia telah kafir secara ijma'. Secara ijma' artinya gak ada khilaf. Semua para ulama sejak dulu sampai hari ini sama menyatakan tidak boleh mengambil perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa. Tidak boleh berdoa kepada siapapun dengan berkata, ya fulan sampaikanlah pada Allah. Jangan. Langsung meminta kepada Allah. Diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, atau ya Arhamar Rahimin. Demikian dinukil oleh Sahib Al-Furu', penulis kitab Furu', dan juga penulis kitab Al-Insaf, dan juga penulis kitab Al-Iqna', dan lain-lainnya. Penulis kitab Al-Furu' sudah disebutkan sebelumnya atau kemarin kita baca adalah Muhammad Ibn Muflih. Penulis kitab Al-Insaf, nah penulis kitab Al-Insaf Ibn Muflih dan juga Furu', Ali Ibn Sulaiman Al-Mardawi. Sedangkan penulis kitab Al-Iqna' adalah Musa Al-Hajjawi. Kitabnya berjudul Al-Iqna' li Talibil Intifa'. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula disebutkan masalah wasa'id. Wa naqalathu minhu, dan dinukil daripadanya dalam kitab Ar-Radd 'ala Ibn al-Jarjis, ala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Alhamdulillah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Muflih, disebutkan oleh Syekh Ali Ibn Sulaiman Al-Mardawi, disebutkan pula oleh Syekh Musa Al-Hajjawi, Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan lain-lain. Ijma, sepakat para ulama Ahlus Sunnah, larangan untuk mengambil perantara-perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum musyrikin jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW, alasannya sama, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Musyrikin jahiliyah yang menyembah berhala-berhala juga berkata, liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, hanya perantara kepada Allah. Dilarang. Lata, Uzza dan Manat juga perantara menurut mereka. Berhala-berhala mereka yang mereka sembah juga perantara. Dengan alasan perantara. Dan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bantah di dalam ayat-ayat tersebut. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. ونسأل التوفيق والهداية ورحمة.